bisa indah, cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang ku rasakan ini untuk hidupku pada kehancuran. Tak pernah terbayangkan dan tak pernah terpikirkan cintamu dan cintaku akan berpisah. Namun harus ku relakan itu untuk hidupmu agar lebih baik. Maafkan aku kepergian diriku, itu bukan keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu. Jangan bersedih jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini kulakukan untukmu. Maafkan aku setulus hatimu kepergian diriku, itu bukan keinginanmu. Terima saja dengan pilihan yang lain dari keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini kulakukan untukmu.